Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiba saatnya kita untuk masuk pada pokok dakwah salafiyah yang ke-10. Setelah sekian banyak dari prinsip atau pokok dakwah salafiyah telah kita baca dan kita kaji bersama, kita insya Allah akan masuk pada pokok yang terakhir dari kitab ini, yaitu Al-Aslu Al-Asir, prinsip yang ke-10 dari prinsip dakwah salafiyah adalah iltizamuna bil kitabi was sunnati fi kulli syu'unina wa ahwalina. Kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah dalam segala urusan kita dan dalam setiap kondisi kita. Yang demikian karena Allah SWT tidaklah meninggalkan sesuatu pun yang bermanfaat bagi manusia kecuali telah dijelaskan dalam Al-Kitab. Sehingga Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Tidak hanya mengatur yang terkait antara hamba dengan Allah. Tidak hanya mengatur terkait dengan masalah peribadatan. Tapi juga terkait dengan masalah muamalah, pergaulan tengah-tengah manusia, bagaimana seorang pemimpin terhadap rakyatnya, rakyat terhadap pemimpinnya, bagaimana seorang anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya, bagaimana sikap muslimin terhadap yang lainnya, bagaimana yang sakit, bagaimana yang lemah, terhadap yang lebih tua menghormati, terhadap yang lebih muda menyayangi, seperti itu. Bahkan Islam telah mengatur hubungan antara muslim dengan non-muslim. Di sana ada ahkamul zimmah, hukum-hukum terkait dengan bagaimana orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Itu ada aturannya. Hal ini barakallahu fikum mengingatkan kita tentang kesempurnaan Islam yang selama ini sebagian orang menganggap bahwa Islam itu tidak mengatur apapun kecuali yang terkait antara hamba dengan Allah. Adapun masalah dagang, biar orang dagang, kata mereka. Adapun masalah pemerintahan, Islam enggak bicara politik apapun. Adapun masalah pergaulan dengan masyarakat, ini terserah masing-masing adat istiadat. Ini adalah syubhat. Ini syubhat, pemahaman yang rancu, pemahaman yang menyimpang, yang terkadang masuk dalam benak sebagian orang. Benarkah Islam tidak mengatur dalam perkara misalnya jual beli? Sehingga kalau ada misalnya orang menasehati, kamu jangan jual beli seperti ini karena ini dilarang oleh Islam. Yang katakan, kamu jangan bicara Islam di pasar. Bicara Islam di masjid, pasar itu terserah orang mau jual beli seperti apa, terserah. Keliru ya seperti ini, batil. Batil. Apalagi masalah seperti ini yang orang itu butuh pada jual beli. Hal-hal yang mungkin. Ya tadi hubungan dengan muslim dengan orang kafir saja diatur, apalagi ini antara muslim dengan muslim yang kebutuhan mereka untuk jual beli itu setiap hari. Diatur dalam Islam. Misal, kalau seorang membeli barang dalam kondisi barang tadi cacat, yang aslinya pembeli barang atas dasar barang itu utuh, tidak cacat. Nah, cacat. Cacat dari penjual, bukan dari pembeli. Maka dalam Islam, pembeli seperti ini ada hak untuk mengembalikan. Karena ada aib. Tidak bisa kemudian orang katakan, kan kita sudah ada perjanjian, barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Ya kan? Ini dinota seperti itu. Kita katakan, aslinya pembeli tadi membeli barang atas dasar barang itu utuh, tidak cacat. Seandainya pembeli ngerti bahwa barang itu cacat, tidak akan mungkin mau beli. Ataupun kalau beli tidak seperti itu harganya. Maka dalam Islam di sini ada hak untuk apa? Mengembalikan barang itu kan ada cacat. Atau si pembeli mengurangi apa? Harga. Mana mungkin barang cacat dengan yang tidak cacat sama. Ya kan? Seperti itu. Ini salah satu bentuk mengaturan Islam. Intinya barakallahu fikum. Dengan kita mengetahui prinsip yang ke-10 ini, di satu sisi kita berbangga Islam telah mengatur seluruh perkaranya manusia, di sisi lain juga adalah tuntutan bagi kita. Bagi kita dalam berbuat, dalam berbicara, dalam bersikap, dan sampai keluar dari bimbingan syariat. Terus bagaimana supaya kita tidak keluar dari masyarakat? Ya kita belajar. Kita baca Al-Quran, kita telaah hadis Nabi. Kenapa orang melakukan pelanggaran atau orang meninggalkan kewajiban? Ada sekian sebab. Ada yang sebabnya karena bodoh, gak ngerti, sehingga butuh belajar. Yang kedua, ada kalanya itibaul hawa. Ngerti tapi jarak. Ngerti tapi apa? Menerjang. Ini yang kedua yang bahaya. Orang yang sudah ngerti ini pelanggaran kemudian dia melanggar. Ngerti kalau ini kewajiban kemudian dia meninggalkan, itu lebih parah dari orang yang tidak tahu. Lebih parah dari orang yang tidak tahu. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah salah kita. Para pendahulu kita. Mereka dalam bersikap, dalam berbuat, tidak keluar dari bimbingan Alkitab dan Sunnah. Salah satu contoh, dalam penentuan awal Ramadan atau akhir Ramadan, mereka salah generasi awal umat ini mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan ru'yatul hilal. Berusaha untuk melihat hilal. Hilal itu apa? Awal munculnya bulan. Kapan kita melihat hilal? Apakah malam 25 Sya'ban atau malam 10 Sya'ban? Tidak, malam 30 Sya'ban. Melihatnya kapan? Jam 10 malam? Atau tanggal 29 Syaban jam 4 sore? Oh bukan. Maghrib, matahari tenggelam pada malam 20. Pada malam 29 Syaban berarti maghrib datang, berarti malam 30 datang. Kemudian hilal terlihat. Apakah dengan mata telanjang atau dengan teleskop atau dengan menggunakan alat yang lainnya, kemudian kelihatan mau sekian derajat dari ufuk atau sekian derajat, yang penting kelihatan, maka besok puasa. Ini yang pertama. Kalau tidak terlihat, maka digenapkan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Seperti sunnah Nabi. Hadis Ibnu Umar mengatakan, "Tara an-nasu al-hilala ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ra'aituhu. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bisiyamihi." Manusia di zaman Nabi alaihi wasallam waktu itu tara'a al-hilal, berusaha untuk melihat hilal. Dan saya lihat waktu itu, kata Ibnu Umar. Saya kabar kepada Nabi bahwa saya melihat hilal. Maka Nabi memerintahkan untuk puasa dengan ru'yah tersebut. Lalu dia mengatakan, itu kan zaman dulu, sekarang sudah zaman modern, orang sudah pakai hitung-hitungan perjalanan matahari dan bulan itu bisa diprediksi. Sehingga enggak perlu kita ru'yatul hilal. Kita katakan, apa yang ada katakan itu sangat salah. Soal ya, orang menghitung perjalanan matahari dan bulan itu bukan ilmu baru, itu ilmu kuno. Sebelum Nabi diutus sudah ada itu. Sudah ada. Jadi ilmu falak itu bukan ilmu baru yang muncul di zaman modern. Tidak. Justru dahulu orang sandarannya itu ilmu falak. Belum ada, ya, belum seperti kita era digital seperti ini. Ilmu falak sudah ada, itu pun tidak dipakai oleh Nabi. Artinya untuk menentukan awal bulan itu bukan dengan itu. Ya dengan tadi, dengan dilihatnya hilal, kalau tidak terlihat hilal maka digenapkan Sya'ban 30 hari. Apa yang Nabi alaihi wasallam sudah bimbingkan kita percaya dan kita ikuti. Karena tanpa kita mengikuti seperti ini akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Perpecahan bukan karena ya, kita menjalankan agama, namun karena ada sebagian orang mau menjalankan agama, sebagian tidak, ini yang menjadi sebab perpecahan. Ada sebagian orang kadang elus dada. Miris saya melihat umat kok berpecah seperti ini. Ada hari rayanya hari ini, ada harinya besok, ada yang puasanya sekarang, ada yang besok. Bagaimana umat akan jalan seperti itu? Jangan salahkan syariat. Salahkan mereka-mereka yang tidak mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya perpecahan bukan karena syariat, karena sebagian orang tidak mau mengikuti bimbingan syariat. Sahabat Ibnu Umar, ketika beliau melihat ada seorang menyembelih unta dengan ditidurkan, Ibnu Umar katakan, "Ib'ats qiyaman sunnatu Rasulillah." Anda berdirikan unta itu, sembelih dalam kondisi berdiri seperti ini sunnah Rasulullah. Ketika datang seorang tokoh bedu yang kaku berakhirnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu dia meminta izin untuk bisa masuk menghadap Khalifah karena keponakannya termasuk orang dekatnya Amirul Mukminin. Maka keponakannya waktu itu minta izin kepada Amirul Mukminin, "Umar, ini paman saya ingin masuk bertemu dengan Anda, boleh atau tidak?" Kata Khalifah Umar, "Silakan." Jika orang ini masuk, seperti halilintar di siang bolong. Tanpa ada penghormatan, tanpa ada mukadimah yang mengenakan. Langsung mengatakan, "Ya Umar, innaka ma tu'tina al-jazal, wala tahkum bainana bil adl." "Hei Umar." Ya kan, harusnya kan memanggil apa? Belum ini. Menghormati orang yang tua, menghormati penguasa. Memanggil dengan panggilan seperti itu. Kalau ente manggil orang tua ente dengan namanya aja seperti apa? Belum sampai di sini, masih lanjut. "Innaka ma tu'tina al-jazal." Kamu kalau ngasih itu enggak banyak. Ini tuduhan. Ini apa? Tuduhan. Karena definisi banyak dan sedikit itu kan relatif. Sekarang banyak dan sedikit penguasa memberi tergantung kemampuan dari penguasa dalam memberi kan. Kalau misalnya di Baitul Mal misalnya cadangan ya harta untuk penguasa atau apa namanya pemerintahan yang ini untuk orang-orang miskin, yang ini untuk pembangunan apa kan semua sudah ada. Tentunya sudah dipikirkan. Karena dalam sejarah dibangunnya departemen keuangan itu baru ada di zaman Umar. Sebelumnya enggak ada istilah departemen keuangan. Di zaman Umar ada dua departemen dirintis yaitu departemen keamanan dan departemen keuangan. Diwanul Jundi dan Diwanul Kharaj. Ini untuk menangani ya, yang terkait dengan masalah keuangan dan ya, pertahanan. Belum sampai di situ. Wala tahkum bainana bil adli. Ente kalau ngukum itu enggak adil. Ente kalau memutuskan itu tidak adil. Umar itu manusia. Yang ketika difitnah, ketika dicemooh sesuatu yang tidak ada padanya wajar ya sebagai manusia apa? Muntab. Ya. Marah wajar. Umar berdiri dan menghantam orang ini. Lalu paman orang ini, keponakannya yang itu adalah ahli Quran, itu dekat dengan Khalifah Umar, diingat, mengingatkan, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Khudil afwa, wa'mur bin urfi, wa'arid anil jahilin, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Khudil afwa, bersikaplah yang gampangan. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan orang pada yang ma'ruf, yang baik. Wa'arid 'anil jahili, dan enggak usah kamu hiraukan orang yang jahil. Wa amrul minin wa anna hadza minal jahili. Dan orang ini termasuk orang yang jahil. Orang yang bodoh. Abu Umar pun akhirnya reda. Yang tadinya emosi, yang tadinya marah akan menghantam, kemudian setelah dibacakan ayat reda. Seperti itu salah umat ini. Tidak terus terbawa oleh emosinya, tidak saya enggak terima. Oh tidak. Ketika diingatkan dengan ayat, menerima ini sikap apa? Ahlus sunnah, sikap ya, yang benar. Sehingga ya, ketika mereka berhadapan dengan perkara-perkara seperti ini, mereka saja tidak keluar dari bimbingan syariat. Yang umumnya orang itu merasa tidak akan apa? Tidak akan puas kalau tidak membalaskan gitu. Jadi di sini Umar lebih mementingkan mengikuti Allah SWT daripada mengikuti hawa nafsunya. Seperti itu cara mukmin. Lebih mementingkan apa yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya daripada mengikuti hawa nafsunya. Jika pula barakallahu fikum. Jika Umar waktu itu akan menerbitkan kebijakan para wanita tidak boleh meminta mahar yang mahal. Tidak boleh meminta mahar mas kawin yang mahal. Yang banyak. Maka sebagian wanita mengingatkan, bukan protes, bukan demo, bukan, mengingatkan dengan ayat. Ya Amirul Mukminin, bagaimana Anda akan menerbitkan kebijakan wanita tidak boleh meminta mahar yang mahal, padahal Allah SWT mengatakan, wa ataitum ihdahunna qintar. Dan kalian wahai para sahabat telah memberikan mas kawin yang banyak kepada mereka. Maksudnya Allah saja membolehkan. Kenapa? Kamu akan menerbitkan kebijakan pelarangan. Umar pun akhirnya apa? Ya, duduk dengan ya, dengan ayat tersebut. Seperti ini. Seperti ini barakallahu fikum. Sebutkan di sini iltizamuna bil kitab wa sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina wa aslul usuli wal hakim 'alaiha. Berpegang teguhnya kita dengan Alkitab dan Sunnah dalam segala urusan kita dan segala kondisi kita adalah pokok yang paling inti dan sebagai hakim yang memutusi. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang sempurna, yang mengurusi seluruh perkara, baik perkara agama atau perkara dunia. Ini seperti yang tadi kita katakan, membantah kelompok orang yang mengatakan bahwa Islam itu hanya mengatur masalah peribadatan. Ada pun masalah perekonomian, ada pun masalah siasat politik, ada pun masalah ya, hubungan sosial dengan masyarakat. Tidak ada campur tangan Islam adanya. Ini keliru. Batilnya seperti ini. Contoh ringan saja. Dan masalah pemerintahan. Allah SWT memerintahkan seorang pemimpin untuk memiliki sikap tawadu. Sikap tawadu kepada rakyatnya. Allah SWT mengatakan wafid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu, artinya tawadu'lah kamu. Berendah hatilah kamu ya Rasul terhadap orang yang mengikutimu dari kaum ini. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang fadd min hawli." Seandainya engkau ya Rasul seorang yang faddan, orang yang omongannya kasar, ghalidhal qalbi yang kaku perangainya, lang fadd min hawli. Niscaya mereka akan lari dari sisimu. Kita lihat bagaimana Rasul seorang yang penyayang. Karena pemimpin yang sayang pada umatnya. Juga disebutkan ketika peristiwa perang Khandaq, ketika Nabi dan para sahabat menggali parit. Dan ketika diundang makan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, bagaimana Nabi mencidukkan makanan untuk para sahabat. Nabi yang terakhir makan. Mengutamakan masyarakat, mengutamakan tentaranya, mengutamakan pasukannya daripada dirinya. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu melepas pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, seorang komandan muda. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memegang kendali kuda Usama bin Zaid. Dan bukan Usama bin Zaid naik dari kuda, namun Abu Bakar berjalan diantar dari jantung kota Madinah sampai ya ujung kota Madinah, kemudian dilepas. Sang komandan muda Usama bin Zaid malu. Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah. Wahai Khalifah, Anda naik bersama saya atau saya turun? Artinya seorang khalifah bagaimana memegang kendali kuda ya Usama bin Zaid, menurut Usama di atas ya, di atas kudanya. Sebagai anak muda malu ya kan. Malu di sini bukan karena Abu Bakar mempermalukan, tidak. Abu Bakar ingin memuliakan seorang komandan. Dan ingin mengajari masyarakat bahwa sepertinya seorang pemimpin terhadap ya pasukannya, terhadap rakyatnya. Kata Abu Bakar, La nazalta wa la rakibtu. Anda enggak perlu turun, siapa pun enggak perlu naik. Kenapa saya tidak ingin hanya sesaat kaki saya berdebu bisa bidillah. Seperti itu barakallahu fikum. Dan Umar bin Khattab pun seperti itu. Bagaimana beliau termasuk orang yang pertama kali ya mengadakan ronda malam itu Umar bin Khattab. Pertama kali. Beliau pun memeriksa, ya, beliau pun melihat kondisi masyarakat lebih dekat. Yang membutuhkan bantuan, bahkan dikatakan pada satu malam. Ada sebuah atau satu keluarga yang kelaparan. Sampai anak-anaknya nangis. Minta makanan, gak ada makanan. Orang tuanya masak air yang dalamnya ada batu. Sehingga anaknya ketika orang tuanya masak sesuatu, dikira masak makanan sampai tidur. Karena gak ada apapun. Umar tahu seperti itu pun Umar. Pergi ke Baitul Mal, kemudian beliau memikul sendiri. Ya. Dan makanan tadi kemudian diberikan kepada orang tadi. Bahkan dia membuatkan makan untuk mereka. Kemudian setelah itu, ya, dia tinggalkan. Yang ada artinya, seperti ini, para pemimpin. Karena Islam sudah diatur. Bukan pula seorang rakyat pun hormat kepada penguasanya. Hormat kepada penguasanya. Mentaati mereka. Ini Islam. Ini masalah pemerintah. Masalah perekonomian misalnya. Jangan kira Islam tidak mengatur. Islam telah membuka bagi manusia pintu-pintu kasab, pintu-pintu usaha. Yang halal. Ini ketika pintu-pintu usaha yang halal telah dibukakan, maka tidak ada alasan orang untuk mencari usaha yang haram. Di antara usaha yang haram adalah meminta-minta untuk memperkaya diri. Ini usaha yang haram. Kalau seandainya salah seorang dari kita membawa tali kemudian pergi ke hutan, ya, kemudian mencari kayu bakar, kemudian kita jual di pasar untuk mencukupi kebutuhan kita, jauh lebih baik daripada kita meminta-minta pada manusia. Ketika seorang sudah mendapatkan, kalau tadi jelas, dari yang halal. Kalau sudah mendapatkan pun sudah diatur dalam Islam. Jangan pelit, jangan pula boros. Makanya Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Furqan tentang sifat, ya, orang-orang yang akan masuk dalam surga. Mereka adalah ibadur rahman. Di antara sifat mereka, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Wakana bayna dzalika qawama. Itu orang-orang yang kalau membelanjakan hartanya, lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak boros berlebihan dan tidak pula mereka pelit. Wakana bayna dzalika qawama. Dan adalah mereka dalam membelanjakan hartanya itu pertengahan. Tidak pelit, tidak pula apa? Mubazir. Seperti itu barakallahu fikum. Lalu dari mana orang mengatakan Islam itu enggak mengatur masalah-masalah yang seperti ini. Islam hanya mengatur masalah apa? Peribadatan, puasa, sholat. Liru yang seperti ini. Karena lengkapnya Islam ini seorang kafir heran. Bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi. Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatal khara'ah. Apa Nabi kalian mengajari segala sesuatu sampai pun ada buang air? Kata Salman, ajal. Iya. Nabi kami melarang kami untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita buang air. Dan melarang kita untuk bercebok dengan tulang atau dengan kotoran binatang. Ini menunjukkan lengkapnya Islam. Sebenarnya Islam. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah juga dalam masalah, ya, misalnya hubungan, ya, antar masyarakat. Jadi yang terkecil misalnya hubungan di tengah-tengah keluarga. Setelah mengatur di sana ada waris, ya, mengatur di sana ada pemahroman. Ya. Mengatur ada apa? Pemahroman. Penting. Ya. Nah, sebagian orang seorang wanita pergi jauh, safar tanpa ada mahram. Bahaya. Walaupun ini safar untuk ibadah. Apalagi safar untuk rekreasi atau perkara-perkara yang duniawi, ya. Enggak boleh. Safar yang ibadah saja, seorang wanita tidak boleh kecuali dengan apa? Mahram. Wa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam ketika menyebutkan kitabu al-hajj, kitabul hajji, itu menyebutkan di situ hadis tentang haramnya seorang wanita ya pepergian tanpa mahram. Ya. Haramnya seorang wanita pepergian tanpa mahram. Pernah dahulu, waliyadzubillah, sebagian wanita pergi haji, naik kapal dari daerah Maghrib, daerah barat, ya, daerah Maghrib. Oh, subhanallah, ketika di perjalanan, ada orang jahat. Kamar mereka didobrak oleh seorang jahat, kemudian memperkosa ya, para wanita tersebut. Ini perjalanan haji. Ya. Ketika ada seorang tawaf di Syikabah, seorang wanita, nanti sama mahramnya, cuma mahramnya waktu itu sedang istirahat, ya, dia tahu sendiri. Butuh tidak seorang, ya, seorang ingin berbuat jahat, kemudian wanita ini kerasa. Kemudian memanggil saudaranya, tolong temani saya. Dari temannya orang tadi menyingkir. Wanita itu lemah. Ya. Dan sampai menjadi ya, umpan serigala-serigala berkepala manusia. Benar kata Nabi. Tentang larangan seorang wanita safar tanpa mahram. Ini sudah diatur. Ini kan pula, kita mengatur hubungan antara anak dengan orang tua dengan anak. Bagaimana orang tua diperintahkan untuk mengajari anaknya sholat ketika berumur 7 tahun. Ya. Kalau sudah 10 tahun masih tetap meninggalkan boleh dipukul. Bagaimana orang tua ya, berkewajiban untuk bisa memberikan nafkah. Ini sudah diatur dalam Islam. Demikian pula ketika datang Ramadan misalnya. Orang tua mengajari anak-anaknya puasa. Meskipun masih kecil. Meskipun belum wajib. Puasa betul-betul puasa dari fajar shodik sampai tenggelam matahari. Bukan puasa beduk. Ya bukan. Disebut dalam hadis Ar-Rubai binti Mu'awid menceritakan. Badahulu ketika perintah puasa. Kami para sahabat puasa dan mempuasakan memerintahkan anak-anak kita untuk puasa. Kami bawa anak-anak kita ke masjid. Kami berikan mereka mainan dari kapas, buatkan mainan dari kapas. Nanti kalau mereka minta makan, kita kasih mainan itu sehingga mereka lupa sampai sore. Seperti itu. Ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan. Bahkan sekarang terkadang orang tua terkesan ya, pertama ketika anak mau puasa malah dilarang, nak gak usah puasa, kau masih kecil, kau belum mukallaf, kau belum terbebani, kasihan kalau anaknya puasa nanti akan lemas, akan sakit. Liru ya seperti ini bertentangan dengan sunnatus salah kalau seperti itu. Padahal orang tua tadi mungkin gak ngerti kalau anaknya sudah balik. Ini anak perempuannya umur 11 tahun, dikira masih kecil, ternyata sudah-sudah. Haid sudah balik, tiap puasa malah dilarang. Bukannya didukung, malah dilarang. Keliru ya seperti itu. Keliru. Sunah salah sudah seperti itu. Kemudian juga, terkadang sang anak itu diajari puasa, sudah kamu puasa setengah hari. Sampai beduk, sampai apa? Zuhur. Ini keliru, ini ngajari yang keliru. Pokoknya ajari puasa dari sore. Kalau misalnya sampai sore, jam 3 misalnya nangis terus, kemudian laparan ya sudah, kasih makan. Tapi jangan kemudian dikasih apa? Waktu sampai zuhur, silakan makan, jangan. Itu bukan puasa, karena puasa itu definisinya orang menahan makan, minum, dan pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Kalau seperti lelucon Zuha ketika Zuha tahu bahwa puasa tanggal 10 Syura itu menghapus dosa setahun yang telah lalu, kata Zuha, saya cukuplah setengah tahun aja yang diampuni, saya puasanya setengah hari. Setengah hari kan berarti setengah tahun, gak perlu saya tahun setengah tahun aja lah. Sehingga puasanya apa? Setengah hari. Ini bukan puasa. seperti ngajari yang benar. Banyak keliru sebagian orang tua terkadang ngajari anaknya sesuatu yang dia tidak tahu kalau itu sudah ngajari. Kalau anaknya rewel, anaknya nakal, kadang ada dua jurus yang dilakukan oleh orang tua. Ima jurus iming-iming atau jurus nakut-nakuti. Kalau kamu diam, tak rewel, ibu akan belikan bakso. Anak itu diam. Itu ibunya tidak apa? Belikan bakso. Ini kan secara tidak langsung mendidik anak bahwa dusta itu boleh. Dalilnya orang tua saya enggak jadi seperti itu. Makanya ketika Nabi mendengar ada seorang ibu memanggil anaknya, "Ya Abdullah, ta'al u'tika." "Abdullah, kemari, kamu tak beri." Dia bertanya kepada wanita tadi, "Apa yang akan memberikan kepada anak kamu?" Jadi saya akan berikan kepada dia korma. Kata Nabi, "Ama law lam tu'ti kudibat alaika kadzbah." Kadzbah. Tahuilah kalau seandainya kamu tidak memberi kepada dia, ditulis bagi kamu kedustaan. Pentingnya seperti ini. Terkadang ada seorang anak itu penakut. Sebabnya kan orang tua. Nah, kita heran dengan sebagian orang tua itu ngajari sesuatu yang nanti menjadi apa namanya mental anak itu jadi terbangun di atas pengajaran tadi. Sebagian anak itu penakut. Ya, pemalu yang masuk pada penakut. Ya. Kenapa? Nah dari kecil dari takut-takuti ya sama orang tuanya. Ya. Takut-takuti gelap itu banyak bedinya. Ini apa namanya saya lewati ini banyak apa? Ya ini angker. Akhirnya terbangun dalam benak anak bahwa gelap itu bahaya, gelap itu apa? Menakutkan. Sehingga anak itu nggak punya mental yang kuat. Baru ngadepi gelap, apalagi ngadepi apa? Ya. Ya, orang yang sedikit rese, ya. Jika anak itu mentalnya itu apa? Runtuh. Ya sampai orang tua ngajarnya seperti itu, bahaya. Ya. Diajari keberanian, diajari apa namanya ya, kemuliaan. Anak itu ya, mentalnya dibangun di atas ya syaja'ah keberanian. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Ini sekelumit tentang Islam telah mengatur apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ya perkara dunia atau perkara agama. Ya. Kiranya apakah masih tersisa syubhat. Ya. Bagi mereka yang mengatakan bahwa Islam itu ya, tidak mengatur kecuali perkara beribadah. Terlebih lagi kalau ada yang mengatakan Rasulullah belum berhasil dalam dakwahnya. Karena apa? Karena ternyata fanatik kesukuan masih tetap ada. Fanatik kesukuan masih ada. Buktinya di zaman Rasul, kata mereka. Pernah terjadi gesekan antara orang Ansar dan orang Muhajir. Gara-gara apa? Masalah air. Sampai orang Muhajirin manggil orang Muhajirin, Ansar hampir terjadi perkelahian. Rasulullah datang, kemudian Rasulullah menasihati mereka. Kita katakan, ya, dari mana Anda katakan tidak berhasil? Rasul menasihati kok. Setelah mereka dinasihati, mereka kemudian tawuran, tidak kan, berhenti kan? Ya. Dari mana? Ya. Maka Rasul ketika mengingatkan mereka, Rasul mengatakan, "Ada'wal jahiliyah wa ana baina adurikum." Apakah slogan-slogan jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, kalau saya masih di tengah-tengah kalian, sahabat pun tersadarkan, sahabat pun akhirnya mereka ya mengikuti bimbingan Nabi. Seperti itu. Yang lain manusia kadang kayak tadi, kayak Umar. Dikata-kata yang difitnah emosi, tapi ketika disebutkan ayat reda. Nah, seperti itu. Ini namanya ya perbedaan teguh kita dan sunnah. Namanya orang kadang lupa. Namanya orang kadang dia terbawa oleh hawa nafsunya. Namanya orang terkadang dia itu terdorong oleh emosinya. Namun ketika ayat-ayat dan hadis-hadis dibawakan, disampaikan, dia menerima. Seperti ini seorang mukmin. Baik, badalika wukufana inda qawdillahi ta'ala. Jadi kita berusaha untuk senantiasa menetapi Alkitab dan Sunnah dalam segala urusan kita dan kondisi kita, itu dalam rangka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim amma ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, kemudian mereka pilih-pilih suka-suka dari perkara mereka. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Terus sikap kaum mukminin yang sesungguhnya bagaimana? Sikap mukmin dan mukminah yang sesungguhnya ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Kami tunduk, kami patuh. Tidak seperti sebagian orang yang fanatik pada mazhab, kepada person. Ketika disampaikan ini hadis Nabi, kemudian ditentangnya. Ya. Tapi imam kami ya, berpendapat tidak dengan itu. Imam kami orang yang alim. Imam kami tidaklah meninggalkan hadis ini, kecuali hadis itu menurut imam kami hadis yang lemah. Hadis yang mansuh. Seperti itu. Ya, ya. Jadi seolah-olah ya, imamnya yang difanatiki itu kedudukannya seperti Rasul. Pendapatnya seolah-olah sejajar dengan wahyu. Apa seperti ini yang benar? Keliru yang seperti ini. Ya, yang seperti ini keliru. Wal imam-imam ahlus sunnah dari waktu ke waktu berpesan. Kalau ucapan mereka, pendapat mereka bertentangan dengan apa yang datangnya dari Nabi, buang pendapat kami, ambil apa yang datang dari Nabi. Seperti itu. Seperti itu. Contoh. Imam Malik rahimahullah, beliau punya pendapat makruh seorang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Makruh. Ya. Yeah. Padahal puasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan, ya jangan tanggal 1, jangan hari Idnya. Itu apa? Itu sunnah. Rasul mengatakan man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dzahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian disusul dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu seperti puasa tak tahu. 30 tambah 6 36, 36 kali 10 berapa? 360 kan kayak apa? Tahun kan. Satu kebaikan kan minimal dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Nah, 30 tambah 6, 36, 36 kali 10, 360 tahun. Ya. Seperti puasa setahun. Ya, ulama mengatakan Imam Malik ketika berpendapat seperti ini belum sampai kepadanya dalil. Wajar. Kalau dia mengatakan masa seorang imam yang besar kemudian gak ngerti dalil atau ada dalil yang terlewat. Pertama, dia namanya manusia. Bisa jadi dia hafal sekian banyak hadis, namun ketika dia berfatwa dia lupa hadis yang sudah dihafal. Mungkin gak? Mungkin. Orang kadang kita punya teman yang dulu bergaul bertahun-tahun, kemudian kita pisah ya, dari 20 tahun. Ketika kita ketemu, kita ingat wajahnya tadi, siapa namanya ya? Padahal kita dulu bertahun-tahun berteman dengan orang itu. Kita lupa namanya. Mungkin gak? Mungkin. Ya kan? Namanya orang itu kadang lupa. Ya. Atau bisa jadi memang belum dengar sama sekali. Belum dengar sama sekali. Bisa. Pernah ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu minta izin masuk ke rumahnya Umar minta salam, minta izin, kemudian tidak ada jawaban. Jadi sudah ketuk pintu, sudah minta izin masuk, tidak ada jawaban, kemudian dia pergi. Dikejar oleh Umar. Kenapa dia pergi? Tadi ya saya mendengar dari Nabi al-istidhanu salat. meminta izin masuk ke rumah 3 kali. Fa'in udina wa illa farji. Kalau diizinkan masuk, masuklah. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Orang gak mungkin ngetuk terus sampai 100 kali ketuk pintunya gitu kan. Ganggu ya kan. 3 kali tidak ada jawaban, sudah. Ya kan? Itu artinya Anda tidak diizinkan. Mau terus di situ terus ketuk sampai 1000 kali ketukan. Ya mungkin pintunya jebol. Ya. Liru ya seperti itu. Al-isti'dzanu salah. Meminta izin itu saya 3 kali. Meminta izin masuk rumah. Saya 3 kali. 3 kali dibukakan, masuk. Kalau tidak, pulang. Umar gak ngerti hadis ini. Tidak tahu hadis ini. Maka dia mengatakan, Amr, datangkan saksi, kalau tidak kamu bisa cambuk. Umar bukan menuduh ya, kejujuran siapa tidak. Umar ingin agar orang hati-hati dalam menyampaikan hadis dari Nabi. Kemudian sahabat Abu Musa tadi, ternyata ada seorang Ansar, seorang pemuda Ansar yang mendengar dari Nabi seperti itu juga. Kata Umar, saya bukan menuduh kalian itu ya tidak amanah, tidak. Cuma saya ingin kalau kalian menyampaikan satu dari Nabi, betul-betul apa? Ya, dipastikan itu dari Nabi. Pernah ketika Umar bin Khattab, ya, yang lainnya, Umar bin Khattab waktu itu datang dengan ya, rombongan kebesaran ke Syam. Para komandan panglima perang pun sudah menunggu di Syam, menanti kedatangan khalifah dan tamu-tamu agung. Ternyata ketika akan masuk ke Syam, terdengar bahwa daerah Syam sedang terjadi wabah kolera. Bagebluk dan sebagainya. Wabah yang matikan. Umar menghentikan pasukan bermusyawarah. Bermusyawarah. Tidak otoriter, tidak kemudian, ini keputusan saya, ikuti. Tidak. Umar mengatakan, gimana kita ini? Cuman menurut kalian, sebagai sahabat atau sebagian orang yang ada di rombongan, kita sudah dekat. Mereka sudah menanti kita tetap masuk. Sebagian lain mengatakan, jangan, bahaya. Kita bahaya kalau masuk. Ini wabah yang mati. Kan? Bagi yang di bawah ini khalifah, kan rombongan takut kalau terjadi apa-apa kan. Rombongan pun merasa beban kalau nanti khalifah terjadi, apa-apa kalau saya masuk. Ya kan? Kemudian waktu mereka sedang berdiskusi, datang sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya dengar dari Nabi seperti ini. Kalau kalian mendengar di satu daerah terjadi ta'un, yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Selesai sudah. Jadi Umar dan rombongan itu belum tahu hadis ini. Yang tahu siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini wajar. Ini namanya orang sealim apapun, ada saja hal yang belum didengar ataupun dia sudah ngerti kadang lupa. Seperti itu kan? Sehingga gak ada alasan bagi kita untuk kemudian fanatik kepada pendapat yang itu jelas-jelas menyelisih Alkitab dan Sunnah. Ya. Tidak boleh kita fanatik dengan pendapat yang jelas-jelas menyelisih Alkitab Sunnah. Saya akan sebutkan satu contoh saja bentuk kefanatikan sebagian orang. Sebagian orang itu tidak mau sholat di belakang imam yang tidak menjaharkan apa? Basmalah. Bahkan kalau dia terpaksa sholat, dia gak ngerti. Gak basmalah, langsung dia keluar. Secara sendiri. Anak. Kata mereka, malah harus dibaca. Padahal Anas bin Malik, sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Umar, sholat di belakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka membuka sholat dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsyid Malik. Radhiyallahu anhu. Sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka membuka sholatnya dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang terdengar dari telinga mereka. Jadi itu basmalah dibaca keras. Tentu Anas mengatakan, ya, mereka membaca basmalah dengan keras. Namun ketika Anas mengatakan, mereka membuka salatnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukti bahwa apa? Ya, andai kata basmalah dibaca pun, tidak dibaca apa? Jahar, keras, baca sir. Ya. Jadi, sangat fanatik orang yang kemudian, tidak sah itu kita salat di belakang orang yang tidak menjaharkan basmalah. Ya. Padahal Anas bin Malik pernah dibilang syarat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini siapa mereka-mereka ini? Rasul dan khulafaur rasyidin. Kurang apa? Ya barakallahu fikum. Hendaknya ya, seorang itu tunduk kepada apa yang itu datangi dari Nabi. Meskipun dia harus apa namanya keluar dari mazhab dia. Mungkin tidak ada keharusan orang ikuti mazhab tertentu kok. Orang keluar dari pendapat gurunya, pendapat imamnya. Guru, mereka bukan maksum kok. Imam, ya, itu bukan maksum. Yang jelas maksum adalah Rasul. Ya barakallahu fikum, tidak ada keharusan bagi kita untuk mengikuti siapapun, bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu. Soal. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.